بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ الدكتور صالح فوزان حفظه الله تعالى إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها berkata Dr. Salih Fauzan ketika memberikan judul untuk perkara ini akan dikeluarkan sebagian daripada pelaku-pelaku kemaksiatan dari neraka dengan sebab rahmat Allah, bukan dengan syafaat tapi dengan sebab rahmat Allah dan luasnya surga, lapangnya surga dibandingkan dengan penghuninya. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa yukhriju Allahu minan nari aqwama bighairi syafa'atin bal bifadlihi wa rahmatih. Berkata Syekhul Islam semoga Allah ta'ala merahmati beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari dalam neraka beberapa kaum, bukan dengan syafaat tetapi dengan karunianya dan rahmatnya. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya, dan masih ada tersisa di surga tempat yang luas daripada orang-orang yang telah masukinya daripada ahli dunia. Fayunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhumul jannah, maka Allah buat kaum yang lain untuk memenuhi isi surga, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga untuk memenuhi isi surga. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والإقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. Dan beragam perkara-perkara yang akan dicakup dalam perkara akhirat, dalam negeri akhirat, berbagai macam bentuk perkara-perkara, berita-berita yang akan terjadi di negeri akhirat sana kelak, baik berupa hisab, ganjaran-ganjaran pahala, hukuman-hukuman, surga dan neraka, dan semua perkara tersebut rinciannya telah disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit seperti Taurat, Injil, Zabur. والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. Demikian juga akan dapati daripada athar-athar, perkataan-perkataan yang didapat, yang ditinggalkan, yang diucapkan oleh para nabi-nabi. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم, dan akan pula didapati daripada ilmu yang diwariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min dzalika ma yashfi wa yakfi, dan akan dapati pula dalam ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yashfi wa yakfi, yang akan dapat memuaskan dahaga dan cukup, tidak perlu kepada buku yang lain. Faman ibtaghahu wajadah, barang siapa yang ingin mencari keterangan tentang perkara ini, tentang surga, neraka, ancaman-ancaman, siksa-siksa, pahala-pahala dan perkara-perkara lainnya, hisab, hendaklah dia lihat daripada ilmu yang diwariskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah beliau, itu lebih daripada cukup. Yang ingin mencarinya pasti akan dia dapati. Taib, Iqra. Syarah. Asyarah. التاسع لما ذكر الشيخ رحمه الله أن من أنواع الشفاعات التي تقع بإذن الله الشفاعة بإخراج بعض من دخل النار منها ذكر هنا أن الخروج من النار له سبب آخر غير الشفاعة سبب آخر غير الشفاعة وهو رحمة الله سبحانه وفضله وإحسانه فيخرج من النار من عصاة الموحدين من في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية 48 من سورة النساء وفي الحديث المتفق عليه يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط الحديث جميل. Berkata Dr. Salih Fauzan ketika menjelaskan perkataan Syekhul Islam ini, "Lamma dzakara Syekhu rahimahullahu anna min anwa'i syafa'at allati taqa'u bi idznillah asy-syafa'atu bi ikhraji ba'dhi man dakhala an-nar minha." Tatkala Syekhul Islam menjelaskan di antara jenis-jenis syafa'ah yang akan terjadi kelak dengan izin Allah adalah syafaat dengan mengeluarkan sebagian daripada orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka, dikeluarkan daripadanya, dimasukkan ke dalam surga. Kita telah jelaskan kemarin dari sini syafaat banyak, ya. Ada yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, syafaatul uzma, syafaat kepada pamannya, yani Abu Talib, syafaat agar orang masuk ke surga. Ini khusus untuk Nabi. Ada syafaat lain, syafaat yang juga berlaku untuk Nabi dan selain Nabi, dari golongan malaikat, para syuhada dan lain-lainnya. Dan di antara syafaat mereka adalah mengeluarkan orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka dzakara huna annal khuruj minan nar lahu sababun akharu ghairu syafa'ah. Maka dalam hal ini Syekhul Islam menyebutkan lagi bahwasanya ada sebab lainnya yang akan dapat membuat seorang dikeluarkan dari dalam neraka. Bukan hanya syafa'ah saja. Ada sebab lainnya kenapa seorang dapat dikeluarkan dari dalam neraka. Bukan hanya syafa'at. Wa huwa rahmatullahi subhanahu wa fadluh wa ihsanuh. Apa sebab selain daripada syafa'at? Yaitu sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karunianya dan kebaikannya. Ini tanpa syafaat. Sudah selesai semua memberi syafaat, maka Allah SWT ya mengeluarkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan syafaat. Tanpa ada syafaat. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah, "Fayukhriju minan nari min usatil muwahhidin." Maka Allah akan keluarkan, fayukhrij minan nar min usatil muwahhidin, daripada ahli tauhid yang bermaksiat, yang berbuat dosa besar, man fi qalbihi adna mithqali habatin min iman. Ahlul maksiat yang dalam hati mereka terdapat lebih kecil daripada sebesar zarrah dari keimanan. Ini tentunya menunjukkan keutamaan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari dalam neraka orang-orang yang dalam hatinya ada yang lebih kecil daripada semisal zarrah. Zarrah itu binatang serangga, seperti semut bahkan lebih kecil daripadanya. Zarrah dalam ungkapan bahasa Arab adalah benda yang dianggap yang paling terkecil, perumpamaan yang menunjukkan paling kecil. Jadi kata Rasulullah bahwasanya kelak akan dikeluarkan dari dalam neraka orang yang dalam hatinya ada lebih kecil daripada zarrah, daripada keimanan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapa-siapa yang menyekutukan dia, dan akan mengampuni apa-apa selain itu kepada siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT kelak akan mengampuni siapa-siapa yang dikehendaki, ya, daripada golongan para pelaku kemaksiatan yang tidak berbuat syirik. Ini menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan iman. Apapun yang diperbuat oleh ahlul maksiat, kalaupun dia masuk di dalam neraka, akan ada masanya dia dikeluarkan dari dalamnya, dimasukkan ke dalam surga. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya pelaku-pelaku kesyirikan, kaum musyrikin, bahwasanya mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak akan pernah mereka dikeluarkan dari dalam neraka sama sekali. Mereka akan berkekalan di dalamnya selama-lamanya. Wa fil haditsil muttafaqi alaihi, dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim, yaqulullah, Allah berfirman, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin, fa yaqbidu qabdatan minan nar fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Al hadis, dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya di hari kiamat kelak, para malaikat-malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang beriman juga telah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, tidaklah tersisa kecuali Allah Zat yang paling rahmat, yang paling rahim. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka dia ambil segenggam daripada penduduk neraka. Fayukhrij minha qauman, maka dia keluarkan dari dalam neraka suatu kaum. Lam ya'malu khairan qat, yang mereka tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Al hadis, subhanallah, kecuali kebaikan iman, kecuali amalan iman. Allah akan keluarkan dari neraka, dia ambil satu segenggam makhluk dari dalam neraka, dia keluarkan, dimasukkan ke surga. Orang-orang ini lam ya'malu khairan qat, tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, subhanallah, kecuali kebaikan iman yang ada dalam dirinya, kecuali amalan iman yang ada dalam dirinya. Ini kembali menunjukkan keutamaan tauhid, subhanallah. Makanya harus benar-benar dipelajari tauhid ini. Wajib hukumnya bagi setiap orang mukmin mengerti tauhid yang benar, tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barang siapa yang tidak kenal tauhid, dia akan tergelincir ke dalam lawan tauhid, yakni kesyirikan. Kenali tauhid, pahami tauhid. Nah, sesungguhnya orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan karena mereka tidak paham tauhid. Subhanallah. Akmil. Wa qawluhu wa yabqa fil jannati fadlun ay muttasi'un. Muttasi'un. Ay muttasi'un. Muttasi'un. Ay muttasi'un. Amman dakhalaha min ahli dunya. لأن الله وصفها بالسعة فقال عرضها السماوات والأرض. الآية الثالثة وثلاثون بعد مئة من سورة آل عمران. فينشئ الله أي يخلق ويوجد أقواما أي جماعات فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته لأن الجنة رحمته يرحم بها من يشاء. من يشاء. يرحم بها من يشاء. من يشاء بالشين. يرحم بها من يشاء. وأما النار فلا يؤذب فيها إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. من قامت عليه حجته وكذب رسله. طيب. وقوله ويبقى في الجنة فضل. Dan perkataan Syekhul Islam, dan masih tersisa surga yang luas. Ay muttasa. Subhanallah. Udah dimasukkan orang-orang dari dalam neraka, dimasukkan ke surga, masih banyak luas. Subhanallah. Luas sekali surga itu. Subhanallah. Orang yang terakhir kali masuk surga, ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, dia menganggap surga itu telah penuh. Ketika dia dikeluarkan dari dalam neraka, disuruh mandi di sungai kehidupan, namanya Nahrul Hayat, di hadapan surga. Maka dia mandi, tumbuhlah kembali semua dagingnya, kulitnya. Fakhayyala ilaihi annal jannata mal'a. Maka dibayangkanlah kepadanya seolah-olah surga itu penuh. Seolah-olah enggak ada lagi tempat nih, udah habis semua orang ngambil kaplingnya. Subhanallah. Tetapi akhirnya Allah berikan baginya surga itu sebesar satu dunia ini seisinya, dikalikan 10 kali lipat. Subhanallah. Jadi berkata Syekhul Islam, wa yabqa fil jannati fadlun ay muttasa'un. Masih bersisa surga luas sekali. Banyak sekali keterangan mengenai luasnya surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju keampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan dia telah ada sekarang. Telah disiapkan. Ketika kita berbicara tentang surga ini, surga telah ada. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Jadi masih ada lagi sisa. وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ أَيْ مُتَّسَعٌ عَمَّنْ دَخَلَهَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. Masih bersisa, setelah masuk ke dalam surga ahli dunia, masih banyak lagi tempat yang lapang. Kenapa enggak dibagi-bagi aja kepada ahli dunia? Masih banyak lagi lebih. Subhanallah. Yang terakhir aja dapat 10 kali dunia seisinya. Itu yang paling terakhir itu pun gosong-gosong, udah dibakar di neraka, dimasukkan dalam sungai kehidupan, tumbuh kembali daging-dagingnya. Sehingga orang-orang surga menyebutnya Jahannamiyun. Ini bekas ex mantan neraka Jahannam. Subhanallah. Masih lapang banyak sekali. Tembayangkan dunia ini. Satu dunia ini aja. Kalau kita pemilik dunia ini semua, wah kaya kali kita. Laut-laut itu semua punya kita. Daratan punya kita. Kaya sekali. Seluruh minyak dalam bumi ini punya kita. Semua orang di dunia ini numpang sama kita. Bayar sama kita. 10 kali lipat. Ya, itulah perumpamaan bagi orang yang paling akhir di surga, masuk ke dalam surga. Subhanallah. Apa yang diperbuat Allah, masih banyak yang lapang. La ilaha illallah. Apa kata Syekhul Islam? Fayunshi'ullahu ayyakhluqa yujid aqwaman ay jama'atin fayudkhiluhumul jannah. Maka Allah buat kaum yang lain. Subhanallah. Makhluk lain selain daripada ahli dunia, karena di surga itu bukan hanya ahli dunia, bidadari itu bukan ahli dunia, anak-anak pelayan-pelayan surga yang hidup, mereka diciptakan untuk kekal selama-lamanya, mereka bukan ahli dunia. Maka Allah buat kaum lain. Subhanallah. Siapa kira-kira itu menurut antum? Hah? Allah Ta'ala. Jin masuk. Jin masuk surga. Allah buat kaum lain untuk memenuhi surga. Wallahu ta'ala alam. Apakah maksudnya para bidadari-bidadari? Apakah maksudnya anak-anak kecil yang sebagai pelayan-pelayan Allah tambah lagi semakin banyak? Atau ada orang-orang yakni yang bukan ahli dunia seperti kita? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Allah akan penuhi surga. Subhanallah. Masya Allah. Bagaimana dengan neraka? Neraka pun demikian. Dimasukkan, ya, setiap kali dimasukkan ke dalam neraka, penghuni neraka, neraka terus berkata-kata, hal min mazid. Masih ada tambah, masukkan lagi. Masih ada tambah, masukkan lagi. Penuh, masukkan lagi. Sudah masuk semua ahli neraka ke dalam neraka, neraka masih lapang. Masih terus-menerus berkata, hal min mazid, tambah, tambah. Fayata al-jabbaru qadamahu alaiha. maka Allah letakkan kakinya di atas neraka, maka bergoncanglah neraka dan berkata, qat qat, cukup cukup, penuhlah neraka. Subhanallah. Fayunshi'ullah yakhluqu yujid, maka Allah ciptakan, Allah buat aqwaman ay jama'atin, kaum-kaum lain, jemaah-jemaah lain. Fayudkhiluhumul jannah, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga. Bifadlihi wa rahmatih, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya. Lianna jannata rahmatuh yarhamu biha man yasha', karena surga itu adalah merupakan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah Allah masukkan ke dalamnya siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa amman naru fala yu'adzabu fiha, fala yu'adzibu fiha illa man qamat 'alaihi hujjatuh wa kadzdzaba rusulah. Adapun neraka, maka tidak akan Allah azab dengan neraka kecuali orang-orang yang telah sampai kepada mereka hujjah, ilmu, dalil, keterangan daripada nabi dan para rasul. Kemudian wa kadzdzaba rusulah, mereka mendustakan para rasul tersebut. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali orang-orang yang telah sampai kepada mereka ilmu, hujjah, telah sampai kepada mereka tentang Islam, tentang Rasulullah, tentang para nabi. Kemudian mereka tidak menerima wahyu, mereka membelakangi wahyu, mereka menentang para nabi, mereka mendustakan para rasul, bahkan mereka membunuh para nabi. Maka orang-orang seperti ini Allah akan masukkan mereka dalam neraka. Allah azab mereka dengan neraka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum sampai kepada mereka hujjah. Subhanallah. Ini penting sekali, ikhwan. Penting sekali. Bahkan antum lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan peperangan, ketika beliau memerangi orang-orang kufar, tidak pernah Rasul langsung memerangi orang-orang kufar sebelum tegakkan kepada mereka hujjah. Dia kirim utusan, ya, masuk Islam kalian, kalian akan selamat, kalian terjaga darah dan harta kalian, jika enggan dengan Islam, bayarlah upeti, kalian dibawa perlindungan Islam dan kaum muslimin. Jika kalian tetap enggan kecuali menantang juga, maka jihad, maka perang, maka perang, tegak hujjah. Subhanallah. Maka kerja kita pun menegakkan hujjah kepada manusia, menyampaikan hujjah Allah kepada manusia, supaya bebas kita daripada beban. Kalau orang terima, alhamdulillah. Enggak terima orang, serahkan kepada Allah SWT. Kita hanya menyampaikan, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh, tidaklah para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Enggak usah kita ngotot-ngotot, enggak mau dia menerima, diajak ngaji enggak mau, malah melecehkan, didakwahi malah membangkang, tinggalkan aja dia. Faqul salamun la nabtaghil jahilin, ucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, katakan kami tidak ingin berdebat dengan orang-orang jahil, tinggalkan mereka. Ya, yang jelas antum telah melepaskan dari pundak antum kewajiban untuk menyampaikan hujjah Allah SWT. Subhanallah. Antum ingat ini, dimanapun kita berada, tegakkan hujjah Allah SWT. Katakan dengan cara yang baik-baik, dengan hikmah, wahai fulan, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid. Dia terima, alhamdulillah, untuknya. Dia tolak, terserah Allah SWT, terserah dia dengan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita tentang Bani Israel yang melarang kaum mereka untuk berburu di hari Sabtu di lautan. Ketika ditanya oleh orang-orang yang tidak peduli dengan manusia dan masyarakat, ya, lima ta'idhuna qawman illahum walikum, kenapa kalian harus sibuk-sibuk memberitahukan kepada suatu kaum yang memang mereka layak untuk diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah SWT? Apa jawaban mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yantahun. Mereka berkata, ini hanyalah sebagai tugas kami agar kami kelak tidak dihujat Allah di hari kiamat, dan semoga mereka mau kembali. Inilah kerja kita, menegakkan hujjah. Ya, maka kita tidak boleh ponis seorang sampai tegakkan kepadanya hujjah. Walaupun orang berbuat syirik, jangan langsung antum ponis musyrik, kafir, sampai tegakkan kepadanya hujjah. Jangan-jangan dia enggak tahu, wahai fulan ittaqillah, ini perbuatan syirik yang saya ketahui, dalilnya ini. Ini sabda Rasulullah ini, perkataan sahabat ini. Kalau anda ketemu bangkang dia, tinggalkan. Tegakkan hujjah kepada manusia, kepada masyarakat. Itu kerja kita semua. Mau terima, alhamdulillah. Enggak mau terima, udah. Nampak kawan kita terus katakan, ya akhi barakallahu fiik, jalan antum yang tempuh ini salah. Yang benarnya begini, dalilnya begini. Ya terima, alhamdulillah. Enggak terima, Allahu Akbar. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akmil. Wa qawluhu wa asnafi ma tadammanathu ad-darul akhiratu ila akhir lamma dzakara rahimahu wa huwa ma dzukira min ahwalil yawm ma dzakara min ahwalil yawmil akhir wa ma yajri fihi ahala 'ala al-kitabi wa sunnati fi ma'rifati tafasiril baqiyati mimma lam yadhkurhu li'anna dhalika min 'ilmil ghaibi alladhi la ya'rifu illa min tariqil wahyi. Tayyib. La yu'rafu illa min tariqil wahyi. Wa qawluhu wa asnafu ma tadammanathu ad-darul akhirah. Dan perkataan Syekhul Islam, berkata Syekh Shalih Fauzan, dan perkataan Syekhul Islam, dan adapun jenis-jenis macam-macam berita-berita yang akan terjadi di negeri akhirat berupa azab, sawab, surga, neraka, hisab dan seterusnya sampai akhirnya, ya. Lamma dzakara rahimahullahu ma dzakara min ahwal qiya min ahwal yaumil akhir wa ma yajri fihi, berkata Syekh Shalih Fauzan, ketika Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan apa-apa yang terjadi pada hari kiamat kelak, apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, ahala 'alal kitabi wa sunnati, maka beliau isyaratkan kita untuk merujuk kepada kitab, merujuk kepada Quran, merujuk kepada sunnah, fi ma'rifati tafasilil baqiyah, untuk mengetahui rincian perkara-perkara yang lainnya yang tidak disebutkan. Banyak yang enggak disebutkan di sini tentang buah zakum, enggak disebutkan di sini. Di neraka kelak ada namanya buah zakum. Sebagaimana besarnya kepala-kepala syaitan akan memenuhi perut. Banyak lagi, banyak perkara-perkara rincian hari kiamat yang tidak beliau disebutkan di sini. Karena beliau hanyalah ingin menjelaskan yakni akidah Ahlussunnah secara global. Yang mau tahu rinciannya, kemana kita cari? Kepada kitab, yakni Quran, dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Li'anna dhalika min ilmil ghaib alladhi la yu'rafu illa min tariqil wahyi. Karena semua perkara yang berkaitan dengan negeri akhirat, ancamannya, hukumannya, siksanya, pahalanya, tidak akan dapat diketahui kecuali dengan di jalan wahyu. Dan kita tidak boleh berkata-kata tanpa ilmu dalam perkara akhirat, urusan akhirat. Ya, tidak boleh kita ceritakan dengan detail tanpa ada hujjah. Kita hanya menyampaikan apa-apa yang terdapat di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang mulia. Ya, bagaimana neraka, percikan api neraka itu saja. Antum tahu orang ngelas, kalau orang ngelas keluar ketika itu percikan, ya kan? Bunga-bunga api, bunga-bunga api neraka itu kal qasr, tarmi bi syarrin kal qasr. Api neraka menyampakkan bunga-bunga api sebesar istana. Tuh bayangkan, sebesar istana. Itu masih bunga apinya, percikannya sebesar istana. Subhanallah. Apalagi dengan inti apinya. Dan itu semua hanya dapat kita ketahui dari wahyu. Karena itu perkara gaib. Dan seluruh bentuk perkara gaib hanya dapat dijawab dengan wahyu. Dan tidak boleh kita paksa-paksakan untuk menjawabnya. Tayyib. Di sini yang disebutkan oleh Syekhul Islam, wa tafasilu dhalika madhkuratun fil kutubil munazzala minas sama'. Rincian daripada perkara tentang hari kiamat, hari akhirat, apa-apa yang terjadi sana, juga telah disebutkan secara rinci dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Maksudnya adalah kitab-kitab sebelum Quran seperti Taurat, Injil, Sahifah Ibrahim, Sahifah Musa dan lain-lainnya telah dijelaskan. Jadi semua umat telah tahu tentang hari kiamat. Musa dan kaumnya tahu, Isa dan kaumnya tahu, Lut dan kaumnya tahu, semua telah sampai kepada mereka hujah. Tidak ada satu umat pun kecuali telah disampaikan oleh Nabi-Nya tentang datangnya hari kiamat, akan datang hari kiamat. Sampai-sampai orang-orang ahli kitab sekarang, Nasara, Yahudi, mereka tahu akan terjadi hari kiamat. Mereka tahu akan datang hari kiamat. Ya, ahli kitab tahu akan datang hari kiamat, tentunya dengan berbagai macam bentuk penafsiran dan penafsiran yang menyimpang tentang rinciannya. Karena hanya dengan inilah orang akan dapat istiqamah dengan iman. Karena dia tahu apapun yang dia perbuat nanti akan dapat balasannya kelak di hari kiamat. Makanya harus sampai kepada manusia hujjah, ilmu adanya hari kiamat, supaya kelak orang bersiap-siap, berbekal, berbuat baik untuk mendapatkan balasannya di hari kiamat. Supaya orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, pikir-pikir ulang kembali, sesungguhnya apapun yang dia buat akan dia dapati balasannya di hari kiamat. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan perkataan Syekhul Islam, wal athari minal ilmi al ma'thuri anil anbiya, akan pula didapati daripada asar-asar yang dinukil dari para nabi-nabi, maksudnya rincian tentang hari akhirat, negeri akhirat, selain didapati dalam kitab-kitab yang terdahulu, juga akan dapat daripada asar-asar, riwayat-riwayat yang dinukil dari para nabi-nabi. Berkata Syekhul Muhammad Shalih Utsaimin, "I'lam anna al-'ilma al-ma'thuru 'anil anbiya'i qisman." Ketahuilah, berita-berita yang diperoleh dari para nabi terbagi menjadi dua berita, menjadi dua bagian. Yang pertama, qismun thabata bil wahyi wa huwa ma dzukira fil qur'ani was sunnati sahihah wa hadza la syakka fi qabulihi wa i'tiqadi madlulih. Yang pertama, berita-berita yang telah dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikonfirmasi kebenarannya oleh Qur'an, oleh sunnah. Maka berita-berita seperti ini dia adalah berita yang sah, yang benar, yang tidak boleh ditolak, wajib diterima dan wajib diyakini. Seluruh perkara-perkara tentang nabi-nabi sebelum kita, baik Bani Israel dan seterusnya, ya, apa-apa yang mereka beritakan dalam Taurat mereka, dalam Injil mereka, terbagi menjadi dua. Yang pertama, isinya memang benar. Dari mana kita tahu kebenarannya itu dikonfirmasikan oleh Quran Al-Karim, oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dikonfirmasikan oleh Quran, oleh sunnah, wajib kita benarkan berita tersebut, jangan kita dustakan. Cerita tentang Musa, tentang Isa dan seterusnya, wajib kita benarkan. Ya, pembunuhan anak Adam, pembunuhan dua anak Adam dan seterusnya, banyak anda mendapat dalam Injil. Ya, walaupun telah menyimpang, ada sebagian kisah-kisah yang ada dikonfirmasikan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Walaupun ada tambahan-tambahan dalamnya, tapi secara umumnya dia ada kesamaannya. Walaupun banyak juga penyimpangan-penyimpangan. Ini yang pertama, berita-berita yang dapatkan dari para nabi sebelumnya tentang Bani Israel dan seterusnya yang dikonfirmasikan kebenarannya oleh Al-Qur'an dan sunnah. Yang kedua, berita-berita, riwayat-riwayat yang bukan bersumber, berita-berita atau riwayat-riwayat yang datang bukan dari wahyu, tidak pernah dikonfirmasikan oleh wahyu Al-Quran, enggak ada keterangan, enggak ada penjelasan Al-Quran menjelaskannya, menerangkannya. Tidak ada konfirmasi Al-Quran. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, "Wa hadza huwa alladhi dakhala fihi al-kadhibu wat-tahrif wat-tabdil wat-taghyir." Dalam kisah-kisah inilah, berita-berita inilah, ucapan-ucapan para nabi-nabi inilah, banyak sekali dalamnya kandungan-kandungan kedustaan, penyimpangan, penyelewengan, perubahan. Enggak ada dikonfirmasikan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Ya, banyak. Walihada la budda min an yakuna al-insanu hadaran mimma yanqulu bihadihi at-tariq 'an al-anbiya'i as-sabiqin. Maka wajib bagi setiap orang berhati-hati untuk menceritakan ulang kembali apa-apa yang terjadi tentang para nabi-nabi terdahulu yang tidak dikonfirmasikan oleh Quran. Hati-hati. Hatta qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Kalaulah orang-orang ahlul kitab menceritakan kepada kalian tentang agama mereka, nabi-nabi mereka yang terdahulu, ya, kisah-kisah mereka yang terdahulu, jangan kalian membenarkan mereka dan jangan pula mendustakan. Qulu, tapi ucapkan saja, "Amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaikum." Kami beriman dengan semua yang telah diturunkan kepada kami dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian. Hadis ini dikutip Imam Ahmad rahimahullah taala. Demikian juga Bukhari mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, jika ahlu kitab menceritakan kepada kalian berita-berita tentang nabi-nabi mereka sebelumnya, kisah-kisah mereka sebelumnya, jangan kalian benarkan mereka, jangan pula dustakan. Kenapa? Tidak boleh kita dustakan dan tidak boleh kita benarkan. Karena kalau kita katakan, ya benar, boleh jadi yang kau katakan benar itu adalah perkara batil dan kau enggak tahu. Perkara dusta. Kalaupun kau katakan enggak, ini dusta, boleh jadi apa yang diungkapkan itu hak, benar. Makanya kalau kita enggak tahu, jangan kita katakan hak atau batil, kita diam. Katakan saja, kami beriman dengan semua wahyu yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Katakan, jika ini memang benar daripada Allah, aku beriman dengannya. Oleh karena itu, para ulama membagi berita-berita, riwayat-riwayat tentang para nabi-nabi sebelum kita, tentang Bani Israel, ya, atau yang disebut dengan nama Israiliyat, menjadi tiga bagian. Berita-berita tentang Bani Israel, tentang nabi-nabi sebelum kita, umat sebelum kita, dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ma syahida syar'una bisidqih. Yang pertama adalah berita-berita yang dibenarkan oleh syariat kita, dibenarkan oleh Quran, dibenarkan oleh sunnah. Maka wajib kita imani, kita benarkan. Yang kedua, ma syahida syar'una bikadzibih. Apa-apa yang dijelaskan oleh syariat kita bahwa itu adalah dusta, kedustaan, maka wajib kita dustakan pula. Seperti ungkapan orang-orang Nasrani, Allah mengangkat anak, Al-Quran mendustakannya. Mattakhadallahu min ilah, Allah enggak pernah mengangkat anak. Mattakhadallahu min ilah, idza ladhhaba kullu ilahin mimma khalaq wala ala ba'dhum ala ba'din. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka masing-masing Tuhan akan membuat ciptaan-ciptaan masing-masing, maka sebagian Tuhan akan mengalahkan Tuhan lainnya. Enggak ada. Bahkan Allah mendustakan orang-orang Nasara yang mengatakan Isa anak Allah. Laqad kafara alladhina qalu innal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalathah. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah adalah merupakan satu oknum daripada tiga oknum. Allah kafirkan mereka. Jadi yang pertama yang dibenarkan oleh Quran, yang kedua didustakan oleh Quran atau syariat kita, Quran maupun hadis. Yang ketiga, ma lam yuhkam bisidqihi wal kadzibi, yang tidak ada konfirmasi Quran atau sunnah syariat kita, apakah dia itu benar, apakah dia itu dusta. Ini yang kita wajib diam, tidak boleh mengatakan ya benar ataupun salah, ini dusta. Paham tum? Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika melanjutkan penjelasan perkataan Syekhul Islam, "Wa fil ilmi al-mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dhalika ma yashfi wa yakfi." dan akan mendapati pula daripada ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnahnya, daripada kitab Allah SWT yang mulia Al-Qur'an. Semua keterangan daripada apa-apa yang dibawa Muhammad, baik berupa Quran ataupun sunnah, ma yashfi wa yakfi, akan membuat cukup informasi tentang apapun juga, ya, akan membuat dahaga kita terhadap informasi terhadap umat yang lalu dipuaskan oleh Al-Quran, dipuaskan oleh sunnah, dan kedua-duanya telah mencukupkan kita untuk tidak berpaling kepada kitab-kitab lain. Lihatlah Musa, lihatlah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia dapat lembaran sahif, lembaran Taurat. Dia baca-baca. Di situ ada Umar, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia lihat Umar mengambil lembaran Taurat, dia baca-baca, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amutahawikun anta ya ibn al-Khattab, ada apa denganmu wahai ibn al-Khattab, engkau ragu-ragu, ya, engkau kurang puas dengan Al-Quran? Ketahuilah, wa'alam anna Musa, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i, kalau saja Musa sekarang masih hidup, tidak akan mungkin dia kecuali harus mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup semuanya, ya. Berkata Syekh Saleh, Syekh Muhammad Saleh Utsaimin rahimahullah taala, "Fala hajata ila an nabhatha an mawa'id, an mawa'idha turaqqiqul qulub min ghali kitab sunnah." Enggak perlu tercari-cari bahan lain untuk melembutkan hati kita. Ya, enggak cukup. Ya, tidak perlu kita ambil bahan-bahan untuk melunakkan hati selain daripada Quran dan sunnah, enggak perlu. Bal nahnu fi ghinan an hadza kullih. Enggak perlu kita berita-berita, kisah-kisah, ya, yang melemurkan hati manusia tentang surga, tentang neraka, ancaman, hukuman, yang bukan daripada Quran dan Sunnah. Fafil ilmi al-mawruthi an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yashfi wa yakfi fi kulli abwabil ilmi al-iman. Tetapi cukuplah apapun yang telah ditinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu agama sebagai jawaban terhadap segala macam perkara-perkara, bab-bab yang berbicara tentang masalah ilmu ataupun iman. Berkata Syekh Muhammad, "Tsumma al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi babil wa'dhi wal fadha'il targhiban aw tarhiban yang qasimu ila thalathati aqsam." Ketahuilah, berita-berita yang disandarkan, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab nasihat-nasihat, keutamaan-keutamaan, fadha'il, ya, targhib atau tarhib, ajakan-ajakan, seruan-seruan, ancaman-ancaman, ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sahihun maqbul. Daripada apa-apa yang didukung daripada Nabi itu, yang pertama ada yang dia sahih, maqbul. Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan wa'ad, al-wa'adu, yakni nasihat-nasihat, perkataan-perkataan hikmah dan bijak, ya, keutamaan-keutamaan amalan, ancaman-ancaman, dibagi tiga. Yang pertama, yang sahih makbul, benar-benar dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib diterima. Yang kedua, dhaifun, yang sumbernya adalah lemah. Yang ketiga, maudhu'un, sumbernya palsu. Dan kita tidak perlu bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang palsu. Adapun hadis-hadis palsu, sepakat para ulama bahwasanya dia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, bahkan tidak boleh diceritakan kecuali untuk menerangkan hadis palsu. Berkata Syekh Muhammad, "Fal mawdhu'u ittafaqa al-ulama'u rahimahullah 'ala annahu la yajuzu dhikruhu wa nashruhu bainan nas." Adapun hadis maudhu, sepakat para ulama rahimahullah, tidak boleh dikisahkan, diceritakan, disebarkan di antara manusia. La bi fi babil fadha'ili wat targhib wat tarhib. Tidak dalam bab ancaman, seruan-seruan, keutamaan-keutamaan, wala fi ghairi, tidak perlu dalam bab-bab lain. Illa man dzakarahu liyubayyin halah. Kecuali orang-orang yang menyebutkan hadis ini untuk menerangkan ini hadis palsu, enggak boleh disebarkan. Banyak hadis-hadis palsu yang tersebar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, Kapan pula Cina itu ditaklukkan? Ya. Perpecahan umatku adalah rahmat, perselisihan umatku adalah rahmat. Banyak sekali yang tersebar di masyarakat. Cinta tanah air bagian daripada iman. Dan seterusnya, banyak sekali. Hadis-hadis tentang hak malaikat Harut dan Marut yang tergoda dengan wanita, tergelincir, akhirnya berbuat maksiat, mau menzinahinya dan seterusnya, digantung di atas lautan sejengkal dari atas laut. Banyak sekali hadis-hadis palsu. Tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak boleh diceritakan pun enggak boleh, kecuali untuk menerangkan kelemahannya, kepalsuannya. Antum baca kitab yang banyak hadis-hadis palsu, ya, itu rujukan banyak para dai-dai, dan itu kitab ditahdzir para ulama dan tersebar negeri kita ini, dzurratun nasihin, tersebar sekali itu. Banyak sekali sana kisah-kisah yang tidak ada landasannya, kisah-kisah yang dipalsukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, ya. Antum banyak dengar ceramah-ceramah, ini sumbernya, rujukannya. Ini kitab yang ditahdzir oleh para ulama, dzurratun nasihin. Ya. Banyak pula kitab-kitab lain yang muat hadis-hadis palsu, seperti kitab lil Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Ihya Ulumuddin. Banyak sekali keterangan-keterangan daripada hadis-hadis yang palsu tentang amalan-amalan, ya, dan seterusnya. Daqaiqul Akhbar. Ya, berita alam gaib terjemahannya. Dalam kitab ini banyak sekali keterangan-keterangan dari Rasulullah tentang hadis-hadis palsu. Ya. Yang enggak ada sama sekali landasannya. Bertentangan, disebutkan asal muasal penciptaan ini adalah makhluk yang pertama tercipta adalah Nur Muhammad. Kemudian dia melihat Allah SWT, kemudian dia berkeringat, lahirlah malaikat, ini segala macam. Ini semuanya batil. Adam dalam riwayat ini dikatakan semua dari Nur Muhammad. Ya, Adam dan Nur Muhammad, syaitan, malaikat, semua ini batil. Bertentangan dengan hadis-hadis. Jin daripada api diciptakan, manusia daripada tanah, bukan dari Nur Muhammad. Sehingga banyaklah ya, dikarang syair-syair yang memuja Rasulullah lebih daripada posisi beliau sebagai manusia. Ya, anta nurun ala nur, dan seterusnya. Taib, sepakat mereka semua, tidak boleh menyebarkan hadis palsu, karena bukan dari Rasulullah. Dan kita diperintahkan menyampaikan yang dari Rasulullah. Berkata Rasulullah, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah yang datang dariku walaupun satu ayat. Kalau hadis palsu bukan datang dari Rasulullah, maka jangan disampaikan. Ya. Maka alangkah naifnya, alangkah bodohnya orang yang berpikiran berarti banyak yang enggak boleh sampaikan. Payah orang-orang itu. Semua hadis dibilang palsu. Hadis-hadis enggak boleh disampaikan kecuali yang sahih. Kerja kalian tiap hari bilang sahih, dhaif, sahih, dhaif. Kapan dakwah tersebar? Ini syubhat. Demi Allah, enggak ada gunanya tersebar dakwah dengan hadis-hadis palsu. Mengajari umat kebodohan. Mengajarkan umat sesuatu yang tidak pernah dikatakan nabinya yang mulia. Subhanallah. Banyak kita dengar. Allah, tiap hari kalian belajar sahih, dhaif, maudhu. Kapan tersebar dakwah ini butuh? Orang butuhkannya. Di pulau-pulau sana banyak yang butuh dakwah. Di sini, di sana, di sini. Untuk apa untuk menyebar kemana-mana bawa hadis-hadis palsu? Nyampaikan kepada manusia yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang terkadang merusak akidah, ya. Tentang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu banyak merusak akidah. Banyak merusak Muhammad, banyak merusak akidah. Akidah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dikarang Nur apa namanya? Macam-macam, ya. Doa nubuat Muhammad, macam-macam, ikhwan. Kemudian adapun yang ketiga tentang hadis dhaif, berselisih para ulama, bolehkah dia dipakai atau enggak boleh dipakai. Ini yang antum catat, penting sekali. Banyak sekali ahlul batil bersandar dengan hadis ini. Sebentar-bentar mereka mengatakan, tapi boleh kita menggunakan hadis-hadis dhaif. Padahal mereka enggak tahu bahwa itu ada syarat-syaratnya. Dan bukan hadis yang tingkatnya sampai kepada palsu. Yang didustakan itu bukan dhaif lagi itu maudhu jelas. Banyak orang-orang yang karena enggak pernah paham tentang hadis, ketika kita dengar dia meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif, dia katakan dalam hadis dhaif kan ulama berselisih. Ada yang boleh kan meriwayatkannya? Ingat, sekarang antum perlu pembahasan tentang perkara ini. Berkata Syekh Muhammad, "Walladzina qalu bijawazi nashrihi wa naqlihi ishtaratu fihi thalathata syurut." Sebagian ulama yang mengatakan haram beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Sebagian membolehkan dengan tiga syarat yang sekarang antum pahami. Yang membolehkan dengan tiga syarat ini pahami dia. Membolehkan dengan tiga syarat ini harus antum pahami supaya tegak hujah kepada mereka ahlul jahli wal batil. Syarat yang pertama, an la yakuna ad-dha'fu syadida. An la yakuna ad-dha'fu syadidan. Harus yang pertama, syarat yang pertama, dhaifnya, kelemahannya tidak bersangatan. Karena yang namanya hadis lemah itu bertingkat-tingkat. Ya. Tidak semua hadis yang lemah bisa terangkat kepada hadis yang sahih. Alla yakuna ad-dha'fu syadida, jangan sampai bersangatan kelemahannya. Semua hadis, ya, dia lemah karena dua faktor yang paling utama. Yang pertama karena faktor kepribadian sang pembawa hadis ini, pembawa riwayat ini. Semua sebab-sebab yang kembali kepada kepribadian orang ini bermasalah, tidak diterima hadisnya walaupun dhaif, enggak bisa terangkat dia. Contohnya orangnya apa? Orangnya ahlul bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya, enggak diterima. Fasik, enggak diterima hadisnya. Ya? Fasik dengan berdusta, enggak pernah diterima hadisnya. Ketika berbicara berdusta, enggak bisa diterima hadisnya. Semua sebab-sebab yang kembali kepada diri seorang perawi, keadilannya tercemar, adalah tercemar, tidak bisa terangkat, tidak bisa diangkat. Yang kedua, sebab yang kembali kepada hafalannya. Di sini yang boleh dia itu diterima, ya, jika tidak bersangatan, boleh jadi karena faktor apa namanya? Su'ul hifdzi, hafalannya lemah. Ya. Khafiful dhabt, dia tidak begitu cermat ketika menulis. Jadi enggak bersangatan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus ada tiga syarat ini, enggak boleh kurang. Syarat yang kedua, an yakuna aslul amal alladhi rutiba alaihi thawabu aw al-iqabu thabitan bidalilin sahih. Yang kedua, haruslah amalan ini yang bersumber daripada hadis yang dhaif ini, ya, amalan yang menceritakan tentang ganjaran pahala atau sanksi iqab, hukuman bagi suatu amalan tersebut, haruslah ada dalil yang sahih yang menjelaskan secara umum tentang perkara tersebut. Harus ada asalnya, harus ada yakni hadis-hadis yang sahih di atas yang menjelaskan tentang keumuman amalan tersebut dapat pahala seperti ini. Ya. Amalan tersebut membuat yakni dosa seperti ini, ancamannya seperti ini. Harus ada di atasnya induknya hadis yang sahih terlebih dahulu. Contohnya mengenai keutamaan jamaah. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan salat jamaah. Kalaupun ada hadis-hadis yang lain yang kita enggak pernah dengar, contohnya sebagian dilemahkan oleh para ulama, hadis yang berbunyi la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada salat, tidak sah salat seorang tetangga yang bertangga dengan masjid kecuali di masjid. Sebagian melemahkan hadis ini. Ya. Tapi ada hadis-hadis lain yang menceritakan tentang keutamaan jamaah. Ancaman meninggalkannya. Jadi yang kedua syaratnya harus ada asal hadis. Harus ada dalil yang sahih yakni yang menjelaskan tentang yang menjelaskan secara umum tentang keutamaan suatu amalan ataupun ancaman kepada suatu amalan. Enggak boleh dia datang sendiri tanpa ada keterangan dari hadis-hadis yang menginduk kepadanya. Antum paham ini yang kedua? Paham enggak? Enggak boleh kita langsung pakai hadis dhaif tanpa ada sandarannya daripada hadis yang sahih, enggak boleh. Harus ada sandarannya terlebih dahulu. Baru dia menerangkan tentang rinciannya saja. Tentunya ada hadis keterangan-keterangan mengenai keutamaan, contohnya qiyamul lail, keterangan mengenai tahajud, ada hadis-hadis yang sahih. Muncul hadis-hadis yang lain yang perawinya dilemahkan, dhaif. Ya, maka seperti ini baru boleh diamalkan. Tetapi ingat, harus diiringi dengan syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? An la ya'taqid anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Jangan sampai dia meyakini bahwa Nabi benar-benar mengatakannya, enggak boleh diyakini. Bal yakunu mutaraddidan ghairu jazimin. Tapi dia harus ragu-ragu. Tidak yakin dia. Dalam yakni menerima keterangan ini, keterangan tentang ganjaran utama, ganjaran amalan ini, ancaman amalan itu, ya, yang tidak ada, artinya yang tidak kuat perawinya, harus dia. Syarat yang ketiga adalah jangan sampai diyakini ini adalah suatu perkataan yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi harus dia ragu-ragu. Tapi karena dalam perkara-perkara targhib ataupun terhib, dia amalkan. Ya. Jadi intinya tiga syarat inilah baru boleh seseorang mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama, jangan sampai hadisnya bersangkutan kelemahan. Yang kedua, hadis ini harus memiliki asal hadis yang sahih yang menjelaskan secara umum tentang amalan tersebut. Dia hanya menyebutkan tentang rincian ganjaran pahalanya, ya, atau rincian tentang ganjaran dosanya. Yang ketiga, jangan sampai dia meyakini bahwa itu adalah suatu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Ya, jangan sampai dia yakini. Maka ketika dia melihatkan hadis ini, jangan dia katakan qala Rasulullah, jangan. Tapi hendaklah dia berkata ruwiya an Rasulillah, dikatakan dari Nabi, diriwayatkan dari Nabi. Kata-kata ruwiya nuqila ini menunjukkan hadis ini dhaif. Itulah yang mungkin kita dapat dalam sebagian kitab-kitab ulama, ya, seperti kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang keutamaan-keutamaan surga, ahlinya, neraka, dengan kata-kata diriwayatkan. Ya, rinciannya enggak ada. Rincian ini enggak ada keterangan daripada keterangan yang sahih, tapi ada secara umum saja hadis-hadis yang sahih. Berkata Syekh Muhammad, fa in kunta fi awamin la yufarriquna baina dhikrin wa qila wa qal fala ta'ti bihi abada. Andai kata engkau di tengah-tengah orang awam yang tidak paham, ya, apa-apa yang kau katakan itu bahwa hadis itu dhaif dan seterusnya, jangan kau riwayatkan kepada orang-orang awam, jangan kau sebarkan. Karena orang awam, kata Syekh Muhammad, tiap kali dia mendengar berkata Rasulullah, dia meyakini bahwasanya Rasulullah benar-benar mengatakannya. Subhanallah. Jangan kau katakan berkata Rasulullah. Jangan kau katakan di hadapan orang-orang awam. Kau amalkan sendiri saja. Dan itu pun tidak meyakini itu perkataan Nabi, karena dia hanya merupakan rincian terhadap keutamaan-keutamaan suatu amalan saja, atau ancaman-ancaman kepada suatu amalan. Berkata Syekh Muhammad, tanbih, peringatan. Hadzal bab ai babul yaumil akhir wa asyratis sa'ah. Bab yang bercerita tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dzukirat fihi ahaditsu katsiratun fiha dha'fun wa fiha wad'un. Bercerita tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, banyak sekali terdapat dalamnya hadis-hadis, di antaranya ada yang lemah, ada yang palsu. Wa aktsaru ma takunu hadhihi fi kutubir raqa'iq wal mau'id. Kebanyakan didapati hadis-hadis ini yang palsu dan lemah-lemah ini dalam kitab yang disebut oleh para ulama kutubur raqa'iq, kitab-kitab yang melembutkan hati manusia. Biasanya riwayat-riwayat yang melembutkan hati manusia yang terkadang campur baur antara hak dan batil. Contohnya kitab Al-Hilyah. Al-Hilyah ini dalamnya campur baur semua. Kitabul Hilyah. Ya, enggak salah saya, karangan Imam Al-Isfahani rahimahullahu taala. dalam hal ini campur baur semua. Banyak memang kata-kataan yang menemukan hati tetapi bermasalah. Falidzalika yajibu at-taharruz minha, oleh karena itu wajib orang berhati-hati daripadanya. Wa an nuhadzira al-'ammata alladziina yaqa'u fi aydihim mithlu hadzal kutub. Kita beritahukan kepada orang-orang hati-hati dengan buku-buku itu, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Katakan hati-hati dengan buku itu. Bacalah apa-apa yang telah dinukil oleh para ulama, disarikan oleh para ulama dari kitab Ihya, ambil. Tapi jangan kau langsung terjun ke dalam lautan Ihya. Kita katakan dalamnya banyak manfaat, dalamnya juga banyak kerusakan-kerusakan hadis-hadis yang dhaif. Lebih utama antum ambil daripada perkataan para ulama yang telah mengambil dengan selamat, ya, seperti kitab Tazkiyatun Nufus sekarang Dr. Farid Ahmad Farid kalau saya enggak khilaf. Dia sarikan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Yang disarikan ini antum ambil. Kalau antum sendiri langsung, antum orang awam, kacau balau lah cara beragama kita. Seperti kitab Dzurratun Nasihin, banyak kitab-kitab yang harus kita berhati-hati tidak mengambilnya. Kata beliau yang terakhir, faman ibtaghahu wajada. Berkata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang mau tahu tentang perkara hari kiamat ini, dia akan dapat di dalam agama kita ada dijelaskan. Berkata Syekh Muhammad, wa hadza sahihun. Ini adalah perkataan yang benar. Fal Qur'anu baina aydina. Quran di hadapan kita, wa kutubul ahadits baina aydina. Hadis-hadis di hadapan kita. Lakinnaha tahtaju ila tanqihin wa bayan as-sahih minha wa dha'if. Tapi hadis-hadis tersebut dibutuhkan untuk disaring kembali antara yang sahih dengan yang dhaif. Sehingga dapat dijelaskan kepada manusia apa-apa yang mereka boleh yakini jadikan sebagai i'tiqad daripada hadis-hadis yang telah disaring. Alhamdulillah para ulama kita berupaya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih seperti Syekh Muhammad Al-Albani, Muhammad Nasir Al-Albani. Dia buat kitab namanya Silsilatul Ahadits Sahihah, rantaian daripada hadis-hadis yang sahih berjilid-jilid. Yang saya ketahui sampai 12 jilid sekarang dah. Memuat banyak hadis. Dia upayakan satu kitab itu muat 500 hadis yang sahih, dan dia berupaya pula mengumpulkan hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Dia sebutkan bukunya dengan judul Silsilatul Ahadits Dhaifah wal Mawdu'ah, rantaian daripada hadis-hadis yang lemah dan yang palsu. Dan para ulama terdahulu juga telah berupaya mengklasifikasikan, seperti Ibnu Jauzi yang membuat kitab yang bernama Al-Mawdu'at, hadis-hadis yang palsu dan seterusnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat insyaallah ta'ala. Minggu akan datang kita akan pindah berbicara tentang masalah iman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruk wa atubu ilaik, wa sallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ada? Fadal. Afwan Ustaz, tadi diterangkan bahwa tentang Umar dan Abu Bakar tadi. Ulangi lagi. Tadi diceritakan bahwa tentang Umar dan Abu Bakar tadi, tentang saat membaca kitab Injil atau Taurat tadi, apakah dengan hal itu bisa dikatakan bahwa kalau kita membaca kitab-kitab tersebut haram? Yang kedua, satu aja, jangan dua. Satu aja. Sangkutannya, Ustaz. Bolehkah kita membaca Injil? Untuk apa untuk baca Injil? Untuk cari informasi? Haram. Untuk menghujat ahli Injil? Kalau antum memang ahli, boleh silakan. Ya? Banyak kadang-kadang orang anggar-anggar, saya punya Injil juga loh di rumah saya. Untuk apa bagimu Injil itu? Al-Quran fihi ma yashfi wa yakfi. Cukup Al-Quran. Kecuali memang anda telah mendalami akidah Islam, telah mendalami akidah tentang Tauhid, anda memahami agama anda 100%, kemudian anda ingin mendakwai orang-orang di luar agama anda, ahlu kitab, silakan. Para ulama seperti yang terdahulu seperti Ibnu Qayyim rahimahutaala juga punya kitab bantahan kepada orang-orang Nasara, Hidayatul Hayara, judulnya Hidayatul Hayara, petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan. Dalamnya dia banyak menukil isi-isi Alkitab. Boleh. Kalau antum memiliki apa? Kecenderungan ke sana setelah menguasai apa? Akidah Islam. Sayangnya sekarang, sayang. Banyak orang-orang yang berbicara tentang kristologi, ilmu tentang agama Kristen, Nasara, berdebat dengan orang Nasara, tapi dia rentan sekali, keropos sekali dalam akidah agamanya sendiri. Subhanallah. Banyak. Akhirnya ketika datang syubhat, tak bisa dia jawab. Maka wajib seorang yang ingin menegakkan hujjah kepada orang-orang di luar Islam, ahlu Alkitab, orang Nasara dan Yahudi, wajib bagi dia pertama kali menguasai agamanya dulu. Ya, belajar kitab, belajar tauhid yang benar, belajar manhaj yang benar. Kalau andai kata enggak ada kepentingannya, untuk apa antum simpan-simpan itu? Enggak ada manfaatnya. Bagus baca buku para ulama yang mereka sudah saring-saring, ya. Untuk baca kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, Hidayatul Hayar, bagus sekali. Bantahan-bantahan bahwasanya Muhammad telah disebutkan dalam Injil, dalam kitab ini, dalam surat ini, ada disebutkan walaupun tidak dengan namanya. Ini mensyaratkan tentang Rasulullah, banyak sekali keterangan-keterangan. Tinggal baca. Untuk apa antum langsung baca Injil? Untuk apa? Ya, kecuali memang jika antum telah menguasai Islam, akidahnya, syariahnya semua, baru antum ingin mendakwahi orang-orang Nasara, silakan. Banyak orang-orang mu'alaf yang mereka dapat hidayah Islam, mereka mempelajari tentang agama mereka yang batil, mereka jelaskan kepada manusia tentang agama mereka yang dahulu yang batil, tapi dia keropos terhadap akidah Islam yang lurus. Banyak. Dia masyhur, populer, dipanggil ke sana, panggil kemari, bentar-bentar dipanggil orang, jadilah dia seolah-olah seorang syekh, alim kabir, di mana-mana dipanggil. Kalau dia datang ribuan orang mendengarnya, paling-paling ceritakan tentang dulu saya, agama saya begini-gini, dulu kami begini-gini. Akidahnya Islam, tentang akidah Islam dia keropos. Ilmu tentang Islam dia keropos. Ya, tidak memiliki kekuatan. Dan manusia menganggap dia sebagai orang alim. Padahal mungkin masih Islam setahun, dua tahun, tiga tahun. Entah kapan dia belajar agama Islam secara utuh. Paling-paling dia menguasai hanya perkara-perkara agama dia yang tersesat, yang sesat dahulu kala. Ya, banyak orang kagum kumpul. Oh ini bekas ini, bekas ini, bekas pastor, bekas ini. Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang lain? Silahkan. Dua lagi boleh. Coba saya tes dulu. Coba antum jelaskan, apa syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif menurut ulama-ulama yang membolehkannya? Siapa yang mau angkat tangan? Tapi enggak boleh buku. Tafadhal. Pertama, siapa? Antum kasih mikrofonnya dulu. Bismillah. Yang pertama, dhaifnya tidak bersangatan. Jamil, pertama jangan sampai dia hadisnya dhaif sekali, lemah sekali. Sampai pada tingkat mutahammil kadzib, tertuduh berdusta, yang ditinggalkan matruh, enggak bisa dipakai. Mungkar enggak bisa dipakai. Terus, yang kedua harus ada hadis sahih yang mendukung. Harus ada hadis sahih di pangkal bab ini yang menjelaskan secara umum. Adapun hadis dhaif ini hanyalah menceritakan rincian tentang keutamaan amalan ini, ancaman terhadap amalan ini, itu saja. Ya, pangkalnya ada, ya. Kalau enggak ada di pangkalnya hadis-hadis sahih, enggak bisa diamalkannya. Contohnya ada keutamaan tentang jamaah secara umum. Kemudian ada hadis-hadis lain yang ketua keutamaan jamaah ini sekian ribu kali, baru boleh diamalkan karena ada di pangkal, dengan syarat yang ketiga pun harus dia terangkan pula. Apa syarat yang ketiga? Ketiga, hendaklah dia tidak meyakini bahwa itu perkataan Nabi. Jangan dia yakini itu perkataan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalaupun dia mengatakan hanya ini diriwayatkan, bahkan sebagian masyarakat jangan dia sebarkan ini kepada manusia. Amalkan untuk diri sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah. Jangan dia sebarkan sama manusia. Bukan malah dia buat majelis. Ya, dia jadi buat majelis, buat kajian. Wallahu ta'ala jamil jiddan. Coba sebutkan bagaimana hukum kita menceritakan tentang apa-apa yang terjadi sebelum kita, tentang ahlu kitab, tentang riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, sebutkan. Apa hukumnya? Apa hukumnya kita menceritakan tentang riwayat-riwayat nabi-nabi terdahulu, Bani Israel, dan seterusnya? Apa hukumnya? Siapa yang bisa? Enggak ada orang sini ya. Silahkan, Abu Wafiq dulu. Abu Wafiq, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah riwayat-riwayat yang riwayat-riwayat tersebut ditetapkan oleh Al-Quran, maka kita harus menetapkannya. Yang pertama, kedua, riwayat-riwayat yang memang dibenarkan oleh Al-Quran, maka kita harus benarkan. Yang kedua, riwayat-riwayat tersebut didustakan oleh Al-Quran, sehingga kita harus mendustakannya. Yang kedua, riwayat-riwayat tersebut didustakan oleh Al-Quran, maka kita harus dustakan. Yang ketiga, riwayat-riwayat yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh Al-Quran, maka kita harus diam. Tayyib. Riwayat-riwayat yang tidak ada keterangan dari Al-Quran dalam bentuk pembenaran ataupun pendustaan, maka kita diam. Kita katakan, tidak tahu. Kami beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada ahli kitab sebelum kami. Itu aja jawabannya. Jamil. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.